Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang ketiga, kami akan bacakan dari nomor 085-726-45-sekian-sekian mengenai apa hukumnya membawa HP yang terdapat aplikasi Al-Quran di dalamnya. Selagi, apa hukumnya membawa HP yang terdapat aplikasi Al-Quran di dalamnya. Ya, demikian kepada Ustaz Abidin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sepengetahuan saya tidak ada, ya, tidak ada larangan untuk membawa HP tersebut, ya, kemanapun kita berada selama aplikasi yang ada dalam HP tersebut dari ayat-ayat Al-Quran itu tidak dibuka. Ya. Adapun kalau aplikasinya dibuka sehingga di dalam HP tersebut ada ayat-ayat Al-Quran, ya, dibuka surat-surat yang ada dalam Al-Quran, maka ya kita tidak boleh membawanya dalam keadaan aplikasinya dibuka, ya, di dalam HP itu ada tulisan ayat-ayat Al-Quran, kita bawa ke kamar kecil misalnya, ya, karena di sana disebutkan dalam hadis, meskipun ada perselisihan di antara para ulama tentang kesahihannya, namun dikuatkan oleh sebagian para ulama yang lainnya tentang hadis tersebut, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk ke kamar kecil, ya, beliau melepas cincinnya. Ya. Beliau melepas cincinnya ketika masuk ke kamar kecil, dan cincin beliau itu tertulis kalimat Muhammadun Rasulullah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya dibenci, ya, orang tidak diperbolehkan orang untuk membawa sesuatu yang tertulis di sana ada ayat-ayat Allah ke dalam kamar kecil, ke dalam WC misalnya. Termasuk di situ HP apabila aplikasinya dibuka, ya. Apabila aplikasinya dibuka, apakah itu berupa suara atau berupa ayat, ya. Apabila sambil dinyalakan, ya, di suaranya dibunyikan, tidak boleh dia masuk dengan mendengarkan ayat Al-Quran dalam kamar kecil. Begitu pula ketika dibuka aplikasi yang berupa tulisan, dia tidak boleh membawanya ke kamar kecil. Tetapi dia harus menutup dulu aplikasinya, ya, dan dia masuk ke kamar kecil tersebut meskipun dia membawa HP tersebut, namun sudah tidak ditampakkan lagi atau tidak dibuka lagi aplikasinya, sehingga tidak ada lagi tulisan di dalam HP-nya dari ayat-ayat Al-Quran, ya. Meskipun di sana kalau dibuka ada, tapi sudah ditutup, ya, apakah itu yang berupa suara ataupun yang berupa tulisan, maka sama dengan sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Tapi kalau dibuka itu tidak diperbolehkan, karena Nabi SAW dahulu melepas, ya, melepas cincinnya ketika hendak masuk ke kamar kecil sehingga dimakruhkan, ya. Sebagian ulama disebutkan dengan kalimat makruh, artinya dibenci seseorang untuk masuk ke dalam kamar kecil sementara dia membawa Al-Quran atau membawa sebagian dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang tertulis misalnya dalam lembaran, ya. Kecuali kalau dikhawatirkan, ya, akan hilang kalau ditinggal mushafnya di luar, ya, kemungkinan besar akan bisa hilang, maka ini dalam keadaan yang terpaksa dia bisa membawanya ke dalam, ya. Tetapi berkaitan dengan HP tadi, kalau sudah dimatikan maka tidak ada larangan sama sekali untuk membawanya ke manapun HP tersebut selama aplikasinya sudah dimatikan. Nah, tapi kalau dinyalakan maka dia tidak boleh membawanya ke kamar kecil. Demikian wallahu taala a'lam bissawab. Barangkali 3 pertanyaan dulu. Insyaallah pertanyaan-pertanyaan berikutnya kita akan mencoba membantu, ya, sekedar membantu mencarikan jawaban, atau yang kita tahu jawabannya kita akan jawab sekaligus, yang belum kita tahu kita akan coba carikan jawabannya insyaallah. Dan pertanyaan-pertanyaan yang barangkali tidak dijawab karena beberapa pertimbangan, ya, melihat ini adalah disiarkan lewat radio sehingga mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang kita pandang tidak hikmah kalau kita sampaikan melalui radio, melalui siaran radio, maka barangkali bisa si penanya datang ke Masjid Al-Faruq insyaallah, kalau kita ada kesempatan untuk kita bisa jawab pertanyaan tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.